Mohon penjelasan tentang Wali Songo. Seperti Sunan Ampel dan yang lainnya. Ya Allah alam, ya saya juga enggak terlalu banyak baca sejarah Indonesia. Tapi ini kaitannya dengan sejarah Indonesia. Ya, apa yang dinukil dari wali ini, punya karomah ini, dan seterusnya. Itu kan berita, kita enggak tahu benar atau tidaknya. Mungkin aja ada orang yang pandai merekayasa, bikin cerita dongeng. Ya. Apalagi sekarang ini, ya laris kan buku-buku cerita. Ya kan? Nah, dan agama kita itu dibangun di atas penyandaran rawi-rawi, sanadnya lengkap. Ya. Ini sejarahnya enggak tahu dari mana datang beritanya. Nah,